عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله. Di kesempatan malam hari ini, tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarub kepada Allah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah, dengan tujuan untuk mengharap ridha Allah, dan tentunya dengan tujuan untuk mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah masuk kepada tanda-tanda ta'zim al-manahi, tanda-tanda daripada pengagungan terhadap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan bersama bagaimana penjelasan daripada Imam Al-Qayyim terhadap tanda-tanda tersebut. Demikian pula tanda-tanda pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengagungan terhadap perintah sekaligus larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim telah memberikan satu contoh, yaitu berkaitan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam syariat agama ini. Keringanan, sebagaimana contohnya bahwasanya sholat di dalam keadaan yang terik, tentunya pada sholat duhur, keadaan terik sekali, maka di dalam syariat ini diberikan uzur untuk mengulur waktu sedikit sampai teriknya matahari itu agak sedikit menurun. Nah, di sini barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim ingin membahas terkait dengan pengagungan terhadap larangan Allah, perintah Allah, bukti mengagungkan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara yang justru kita memanfaatkan, contoh dalam syariat adanya rukhsah, keringanan, memanfaatkan keringanan itu malah kita terlena daripada keringanan tersebut. Kita kebablasan dalam menerima ataupun mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam contoh ini barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, seseorang yang memang mendapat rukhsah untuk tidak bersegera menuju sholat duhur ketika teriknya matahari, namun dia terus menunda hingga lalai terhadapnya, bahkan luput daripada sholat duhur itu. Nah, ataupun terus mengulur-ulur waktu hingga hampir masuk waktu asar. Nah, maka ini seorang yang keterlaluan dalam mengambil rukhsah dari syariat agama yang mulia. Dan ini termasuk orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari keringanan dan berlebihan terhadap keringanan tersebut, barakallahu fikum. Baik, kemudian pada pembahasan kali ini masih melanjutkan daripada contoh-contoh yang berikutnya. Contoh-contoh yang berikutnya dari rukhsah, keringanan yang ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut untuk tidak keterlaluan, tidak jadi ya kebablasan, keterlaluan dalam ya mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, wa min hadza, dan termasuk ya, keringanan rukhsah ya, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yusalla bihadratit ta'am ya. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah na'am keadaan ataupun di dalam salat, anna yusalli bihadratil ta'am, larangan Rasulullah SAW untuk salat ketika makanan sudah dihidangkan ya, ketika makanan sudah dihidangkan. Ini terdapat hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, demikian pula na'am dari Abu Darda dan sahabat yang a'imah yang lainnya, hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ya, terkait dengan ya untuk larangan dari Nabi SAW ya, ketika makanan sudah dihidangkan maka dia hendak untuk menahan diri, jangan sholat dulu, tapi menyambut ya, menyantap hidangan yang telah dihidangkan. Tentunya hidangan sudah di depan mata, bukan hidangan baru ditata, baru di dapur, baru tidak, tapi hidangan yang sudah ada di depan mata. Maka seorang boleh ataupun mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersegera menuju salat, tapi selesaikan dulu hajatnya untuk makan itu, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang lainnya, au inda madafa'atil bauli wal ghaidhi, atau larangan Rasulullah SAW ketika menahan kencing dan menahan buang air besar. Ya, nah ini ada rukhsah juga. Seorang boleh memutuskan sholatnya ya, ketika dalam kondisi seperti ini. Ya, sudah kebelet kencing ataupun sudah perutnya sudah ingin buang air besar. Maka jangan dipaksakan sholat. Boleh membatalkan sholatnya. Nah, ya. Kenapa demikian? Kenapa rukhsah ini datang dari syariat agama yang mulia ini? Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lita'alluqi qalbihi min dhalika bima yushawwishu 'alayhi maqsud as-salat. Ya. Karena apa? Karena ketergantungan hatinya, hati seorang hamba tersebut terhadap hajatnya tadi, terhadap mungkin dia sudah makan yang sudah di hadapan matanya ya, sehingga kalau seandainya dia bersegera untuk sholat tapi mata sudah kadung melihat hidangan makanan yang begitu enaknya, begitu nikmatnya, bahkan perut itu sudah sangat lapar menginginkannya ya, maka tentunya ya hati ini akan bergantung kepada apa yang telah dilihat tadi. Dan demikian pula menahan buang air kecil dan air besar. Hatinya sudah, perasaannya sudah terbawa, sudah konsentrasinya terpusat untuk menahan kencing dan menahan buang air besar. Nah, ya, bima yushawwishu alaihi maqsudus shalah, ya, sehingga dengan ini semua akan mengganggu maksud ataupun tujuan daripada sholat tadi. Ya, wala yahsulul muradu minha, ya, dan tidak menghasilkan maksud daripada sholat itu, barakallahu fikum. Nah, sehingga tujuan daripada sholat tidak terhasilkan. Untuk apa? Untuk khusyuk, hadirnya hati ya, karena kita tersibukkan dengan membayangkan hidangan makanan tadi, apalagi didukung dengan perut yang lapar. Kemudian juga ketika kita menahan kencing dan buang air besar, hatinya sudah terpusat kepada hal tersebut, barakallahu fikum. Nah, famin fiqh ar-rajul fi ibadatihi an yaqbala ala shaghlihi fayamalu. Ya. Maka termasuk fikihnya seseorang, ya, pemahaman seseorang dalam ibadahnya, an yaqbala ala shaghlihi fayamalu. Dia menerima kesibukan itu dan mengerjakannya. Maksudnya apa? seorang yang memiliki pemahaman dengan agama, ketika datang perasaan tadi, ya, seperti rasa ingin buang air kecil ataupun air besar, maka dia akan menerima hal ini. Artinya apa? Dia menyambut untuk segera membatalkan sholat dan menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Ya. Terkadang orang merasa, yang orang yang tidak fakih, tidak paham terhadap agama, dia terus bertahan dalam sholatnya untuk menahan kencing, menahan buang air besar, dia tahan sekuat tenaga. Ya. Dalam keadaan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala hal tersebut. Ya, karena untuk apa dia sholat? Tujuan dia sholat tidak tercapai. Tujuan dia sholat konsentrasi, khusyuk, hadirnya hati fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Taala, tidak memikirkan yang lainnya. Maka seorang yang faqih, dia akan justru lebih memilih jalan, ya, mengambil rukhsah ini untuk membatalkan sholatnya dan na'am, ya, beralih kepada hajat yang dibutuhkan yang secara darurat tadi, barakallahu fikum. Tsumma yufarrighu qalbahu lis-shalah. Ya. Kemudian dia mengosongkan hatinya untuk sholat. Maksudnya apa? Ketika dia sudah menyelesaikan hajatnya, sudah kosong, semua sudah tertunaikan. Kalau tadi ketika dihidangkan makan, dia makan dulu. Ya, setelah itu langsung dia sholat. Setelah hajatnya sudah ke hatinya yang terpaut terhadap makanan tadi sudah terselesaikan. Demikian pula orang yang seorang hamba yang menahan kencing dan membuang air besar tadi, kalau dia ambil hajat itu, maka hatinya sudah terselesaikan, ya, hajatnya sudah terpuaskan, sehingga hatinya kosong dan siap menyambut ibadah sholat, siap menempatkan hati yang kosong dari semua pikiran, semua perasaan, yang sudah kosong menyambut daripada khusyuknya hati kepada sholat tersebut, barakallahu fikum. Fayaqumu fiha wa qad faragha qalbuhu lillahi ta'ala. Maka dia menunaikan sholat tersebut dan sungguh, ya, setelah kosongnya hati, ya, kepada Allah Subhanahu wa Taala, setelah hatinya dikosongkan khusus untuk menghadapi ibadah sholat, menghadap Allah Subhanahu wa Taala, wa nasaba wajhahu lillah, dan dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa aqbala bikulliyatihi alaih, dan dia menghadap dengan seluruh jasadnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, faraq'atan min hadhihi shalah yughfaru limusalli bihima ma taqaddama min dhanbi. Ya, maka dua rakaat dari salat yang dilakukan tersebut, ya, yughfaru limusalli, dua rakaat tersebut akan menjadi yang sebuah pengampunan dosa mengatakan dengan menzamin apa yang telah berlalu daripada dosanya, barakallahu fikum. Ya, justru apa? Sebaliknya, orang yang menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian dia fokus, konsentrasi, khusyuk dalam sholatnya karena sudah menyelesaikan hajatnya, maka justru Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan ampunan kepada dirinya, barakallahu fikum. Ya, di dua rakaat yang dia kerjakan, barakallahu fikum. Nah, ya, ingat, ini rukhsah pada situasi darurat ataupun dalam hadis yang sesuai syar'i. Sebagaimana hadis dihidangkan makanan. Ini hadis khusus terhadap masalah ini, gambaran masalah ini. Artinya boleh untuk kita melakukan hal tersebut, barakallahu fikum. Wal maqsudu, dan maksudnya, ya, daripada yang disampaikan dalam contoh ini oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, alla yatarakkasa wa tarakkusan jafian, dia tidak mencari keringanan yang keterlaluan ataupun kebablasan dalam masalah ini. Bagaimana contoh keterlaluan? Allah sudah memberikan rukhsah, boleh baginya menyantap dulu hidangan sebelum menuju kepada ibadah sholat, boleh baginya membatalkan sholat ketika ada rasa ingin buang air kecil yang sangat, demikian pula buang air besar yang sangat, ataupun rasa, ya, menahan buang angin yang sangat, ya, boleh bagi dia untuk membatalkan sholat. Lalu bagaimana orang yang jahil, orang yang keterlaluan dalam rukhsah ini, yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dialah orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Taala, adalah ketika dia terus tersibukkan dengan makanan itu sampai terpuaskan, tidak sesuai dengan hajatnya, atau bahkan dia sudah berniat, ya misalnya setelah dia buang ataupun dia batalkan sholatnya, kemudian dia buang air besar, dia malah terlalaikan di WC, sudah niat, nah, sudah ini kayaknya aku nggak bakal bisa ikut bersama imam lain itu sholat sendiri, sudah memposisikan hati niatnya seperti itu. Padahal kalau dia selesai hajatnya, dia bersegera kembali lagi ikut bersama imam yang tadi masih bisa dia dapati jamaah bersama imam, maka inilah orang-orang yang mengambil rukhsah yang tidak keterlaluan. Tapi orang yang keterlaluan, dia terus ikuti rukhsah ini sampai dia ya, keluar waktu dalam sholat, bahkan dia sholat sendiri tanpa ikut secara berjamaah barakallahu fiik. Nah, ya, ini maksud daripada contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian contoh yang berikutnya, wa min dzalik, dan termasuk perkara di dalam syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan sehingga kita dituntut jangan sampai keterlaluan dalam ya, mengambil keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Qayyim rahimahullah annahu rakhasa أنه رقص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر. Bahwasannya keringanan bagi musafir ya, dalam menjamak antara dua salat. Ya. عند العذر ya, saat dia ada udur. Ya. Nah, ini seorang musafir yang dapat keringanan untuk boleh menjamak baginya ya, dua waktu salat. Ya, ketika dia ada udzur. Wa ta'adzara na'am fi'lu kulli salati ya fi waqtiha li muwasalati sayri. Ya. Dan udzur mengerjakan salat pada waktunya ya li muwasalati sayr, agar tersambung perjalanannya. Ini maksudnya tujuan daripada kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi musafir yang sedang dalam perjalanan boleh menggabungkan dua waktu sholat, menjamak dua waktu dalam dua waktu sholat tersebut. Tujuannya apa? Agar dia tidak terputus perjalanannya. Apakah dia mengawali jamak di awal waktu atau di akhir waktu sehingga perjalanannya ya bisa ditempuh dengan semaksimal mungkin. Dia bersegera agar sampai kepada tujuannya barakallahu fikum. Ya, ini hikmah daripada kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi musafir yang sedang dalam perjalanan untuk bisa menjamak sholat. Kemudian oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ta'adzara an-nuzulu ya, au ta'assuruhu alaih. Nah. Ya. Dan udzur ya, untuk turun ya, nuzul, turun atau berhenti ya, atau tinggal. Nah, seorang musafir terkadang dia butuh tinggal di suatu negeri. Ya, tidak hanya terus melakukan perjalanan sampai tujuan. Ya, kadang dia menginap, kadang di negeri itu sehari, dua hari, tiga hari baru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ya. Au ta'assuruhu alaih. Atau ketika dia mendapati kesusahan. Ya, selain dia seorang musafir yang nazir, atau dia mendapati kesusahan dalam perjalanannya. Ya, ini udurnya pada posisi yang demikian. Ya. Fa idza qama fi ma'fil manzil al-yawmayn aw thalath aw thalatha aw aqama al-yawma, ya. Maka apabila dia tinggal di sebuah tempat 2 hari atau 3 hari atau tinggal pada hari itu, maksudnya 1 hari, tinggal pada tempat itu 1 hari, فَجَمَعَهُ بَيْنَ صَلَتَيْنْ لَا مُوْجِبَ لَهُ. Ya. Maka menjamak dua salat ya, ini tidak mesti baginya. Tidak boleh untuk dia lakukan. Ini pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Seorang yang nazir, musafir yang nazir, musafir yang sampai di sebuah pemberhentian, di sebuah tempat dia menginap, dia na'am bermukim di situ, maksudnya dia tinggal di situ beberapa hari, 2 hari, 3 hari, ya. Nah, maka dia kata Imam Al-Qayyim tidak boleh tidak mesti baginya untuk menjamak sholat, maksudnya menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar misalnya, atau sholat maghrib dengan sholat isya misalnya, tidak boleh, tidak mesti. Nah, ya. Di sini maksudnya kenapa Al-Imam Al-Qayyim melakukan la mujib, maksudnya tidak diwajibkan kepadanya. Ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang membolehkan, tapi Al-Imam Al-Qayyim berpendapat tidak mesti baginya. Ya. Nah, untuk menjamak daripada dua waktu sholat tersebut. لِتَمَكُنِهِ مِنْ فِعْلِ كُلِّ صَلَاتٍ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ. Ya. Naam. Ya. لِتَمَكُنِهِ مِنْ فِعْلِ, ya. Karena kemungkinan baginya untuk sholat pada waktunya, ya, itu bisa dia tunaikan min ghairi masyaqqah, tanpa adanya kesulitan padanya. Ya, seorang yang nazir, seorang yang beristirahat sejenak, tinggal sehari dua hari di sebuah tempat, seorang musafir, maka dia tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan baginya untuk melaksanakan sholat di pada waktunya. Tidak perlu menjamak. Sholat duhur dia kerjakan di sholat duhur, sholat asar dia kerjakan di sholat asar. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, fal jam'u laysa sunnatan ratibatan kama ya'taqidu aktsarul musafirin anna sunnatas sabri al-jam'i sawa'un wujida 'udhrun aw lam yujad bal jam'u rukhsatun 'aridatun. Nah, maka menjamak kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bagi seorang musafir laisa sunnatan ratibatan, belum ataupun bukan, ya, yang mesti dia kerjakan, ya, pada kondisi tadi, ya. Kama ya'taqidu aktsarul musafirin, sebagaimana yang dipilih diyakini oleh kebanyakan musafirin. Kebanyakan musafirin kata Imam Al-Qayyim, mereka mengambil rukhsah yang keterlaluan dengan apa? Dia dalam posisi nazil, tapi dia tetap sholat, menjamak dua waktu sholat. Padahal dia tidak mendapat masyaqqah, tidak mendapatkan kesulitan. Bisa dia sholat bersama kaum muslimin, atau dia sholat di tempat di rumahnya, di tempat dia tinggal, di penginapannya, di pada waktunya. Labas. Tidak masalah, tidak mengapa. Namun kebanyakan musafirin, kata Imam Al-Qayyim, mereka berlebihan dalam mengambil rukhsah ini, barakallahu fikum. Ya. Anna sunnata safari al-jam'u sawa'un wujida 'udhrun. Ya. Bahwasanya sunnah safar yaitu menjamak. Ya. Apakah wujida 'udhrun, dijumpai udzur, aw lam yujad, atau tidak dijumpai udzur. Nah, ini memang hukum asal, ya, sunnah safar, ya, adalah menjamak sholat. Ya, apakah mendapat udzur ataukah tidak mendapatkan udzur? Ingat, safar. Ya, maka safar dibagi dua keadaan. Ada yang safar, ya, dalam perjalanan, ya, fisair. Ada yang musafir pada keadaan yang, ya, namnazil, dia seorang yang bermukim. Nah, maka menurut Imam Al-Qayyim rahimahullah, seorang itu boleh menjamak sholat. Ya, tepat hukumnya mengambil rukhsah menjamak sholat ketika dalam sair, dalam perjalanan, fitariq, dalam perjalanan. Ya, adapun jika dia nazil, dia bermukim, maka hendaklah dia menunaikan sholat pada waktunya. Nah, ya, bal jam'u rukhsatun 'aridatun. Ya, bahkan menjamak sholat itu adalah keringanan yang dibutuhkan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wal qasru sunnatun ratibatun, dan mengqasar salat adalah sunnah yang menyertainya. Ya. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ingin membedakan menjamak dengan mengqasar. Ya. Menjamak menggabungkan dua waktu salat, mengqasar dengan singkat atau memotong rakaat daripada salat yang ada, barakallahu fikum. Nah, fa sunnatul musafir qasru rubaiyah sawa'un kana lahu 'udhrun aw lam yakun. Ya, maka sunnah seorang musafir yang mengqasar salat yang 4 rakaat, ya, apakah dia mendapatkan uzur ataukah dia tidak mendapatkan uzur? Ya, maka wa amma jam'uhu baina salatain fa hajatun wa rukhsatun. Adapun menjamak di antara 2 salat ini adalah sebuah kebutuhan, ya, dan juga menjadi sebuah keringanan. Fa hadza launun wa hadza launun. Menjamak salat sebuah permasalahan tersendiri dan mengqasar salat sebuah permasalahan tersendiri. Ya, sekarang kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya ada rukhsah bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan untuk boleh bagi dia menjamak salat, menggabungkan antara 2 waktu salat. Namun, ya, tidak mesti. Tidak mesti bagi seorang musafir itu menjamak salat dikala dia nazil. Dikala dia bermukim ataupun tinggal di sebuah tempat 2 hari, 3 hari, tidak mengharuskan untuk dia berjamak. Adapun qasar, maka boleh dilakukan di kedua tempat, di kedua keadaan. Ya. Kalau qasar boleh dilakukan di 2 keadaan. Apakah ketika dia dalam masa perjalanan, ya, boleh, ya, mengqasar 2 rakaat salat zuhur, 2 rakaat salat asar, boleh dalam 1 waktu, misal di akhir di salat di asar, ya, boleh. Demikian pula dalam keadaan nazil, boleh baginya salat 2 rakaat 2 rakaat, namun di waktu tersendiri. Salat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, salat asar 2 rakaat di waktu asar, ini bagi yang nazil. Ya, nah, ya, nah, inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ini yang diwajibkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka dari syariat rukhsah ini, keringanan ini, orang yang keterlaluan dalam mengambil keringanan ini adalah mereka yang menjamak di setiap keadaan menurut Al-Imam Al-Qayyim. Menjamak baik ketika dalam perjalanan maupun ketika dia sudah nazil, ya, dia tetap menjamak padahal tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan bagi dia untuk menunaikan di waktunya ketika dia sedang tinggal di suatu tempat. Maka menurut Imam Al-Qayyim ini seorang yang jabi, seorang yang keterlaluan dalam mengambil rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh yang ketiga, wa min hadza, dan termasuk daripada perkara ini, anna syab'a fil akli rukhsatun wa ghairu muharramatin. Ya, bahwasanya rasa kenyang itu, ya, asy-syab'a fi akli, ya, pada dia ketika dia makan, kenyang dalam keadaan dia sudah makan, ini keringanan dan bukan sebuah pengharaman. Maksudnya apa? Boleh orang makan kenyang, boleh. Tidak diharamkan orang ketika makan itu kenyang. Tidak diharamkan. Nah, ya. Fala yandari lil 'abdi an yajfu fihi hatta yasil bihi asy-syab'u ila haddi tuhmatu wal imtilaa. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba an yajfu fi, ya, ya, tidak boleh bagi seorang hamba itu, ya, pada kasus ini dia keterlaluan, ya, padanya. Jadi maksudnya apa? Dia makan sampai kenyang, hatta yasilabi, sampai, ya, orang tersebut itu kenyang, ya, ila hadin, pada batas at-tuhma, pada batas sampai dia muntah. Nah, ya, wal imtila, sampai penuh perutnya, kenyang sekali. Tadi dikatakan Imam Al-Qayyim, pada dasarnya hukum makan sampai kenyang itu boleh, namun jangan keterlaluan. Jangan sampai karena rukhsah keringanan ini dia makan terus kenyang-kenyangnya sampai, ya, muntah dia ataupun perutnya penuh sekali dengan makan. Ya, Maka ini orang yang jahil. Ya. Nah, yatatallabu ma yasrifu bihi at-ta'am. Ya. Maka ya, menuntut perkara ya, yang berlebihan dalam makanan. Ya, seperti tadi, ingin kenyang terus. Ya, sampai penuh perutnya, sampai ya bisa sampai muntah. Ya. Fayakunu hammuhu batnuhu qabla al-akli wa ba'da. Ya. Nah, maka menjadikan ya, ya, kebutuhan daripada perutnya ya, sebelum dia makan dan sesudah dia makan. Artinya apa? Fayakunu hammu, dia menjadikan dirinya untuk terus memperhatikan perutnya yang dipikirkan makan terus, itu maksudnya. Ya. Sebelum dia makan dan sesudah dia makan. Sebelum dia makan, mau makan apa ya hari ini? Wah, aku mau makan ini. Dia siapkan semuanya. Ya, mungkin contohnya seperti buka puasa di bulan Ramadan. Ya, ketika persiapan untuk buka Ramadan, semua rasanya ingin kita makan, ini kita libas. Ya, pas sedang. Ya, nah, akhirnya kita turuti. Ya, sampai makan, sampai kenyang, penuh perutnya, enggak kuat lagi sholat Isya, sholat tarawih. Ya, enggak kuat. Malas, sehingga menjadikan dia malas, ngantuk, lemah. Nah, ya, sebelum dia makan, dia merencanakan makan apa sampai dia kenyang. Setelah dia makan, dia merencanakan nanti makan apa lagi setelah ini. Ya, ini yang kata Imam Al-Qayyim, jangan sampai orang keterlaluan seperti ini. Yang dia pikirkan adalah urusan perutnya saja. Ya. Merencanakan untuk makan dan setelah makan direncanakan lagi apa nanti makan apa. Nah, ya. Bal yanbaghi lil 'abdi, bahkan yang seharusnya dari seorang hamba ya, ayyaju'a wa yashba'a wa yad'u ta'ama wa huwa yashtahi. Ya. Agar dia na'am ya, ada waktu dia lapar dan ada waktu dia kenyang. Bagi seorang hamba harus memiliki dua waktu ini. Jangan kenyang terus perutnya berlebihan. Ya, ada waktu dia lapar, ada waktu dia kenyang. Wa yada'u ta'am wa huwa yashtahi, dan meninggalkan makanan dalam keadaan dia masih menginginkannya. Ya, meninggalkan makanan dalam keadaan dia masih menginginkannya. Maksudnya jangan terus dia paksa untuk makan-makan. Nah, terkadang perut sudah penuh tapi lidah masih pengen. Ya, terus makan-makan. Ya. Wa mizanu dzalika, dan tolak ukur ataupun timbangan daripada ucapan ini. Ya. Yang disebut oleh Imam Al-Qayyim, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, thulutsu li ta'amihi, sepertiga ya untuk makan. Perut itu harus diisi dengan sepertiga untuk makan, wa thulutsun li syarabihi, dan sepertiga untuk minum, wa thulutsun li nafasi. Ya, li nafasi, untuk dia bernafas. Jangan semua isi perutnya dipenuhi dengan makanan tanpa ada bisa masuk minuman atau tanpa dia bisa bernafas. Maksudnya sesak. Ya, pengennya ya, seringin orang kekenyangan itu susah bernafas. Maka jangan sampai seperti ini. Ya. Al-Imam Al-Qayyim menyatakan, beliau mengambil sebuah pendapat seperti ini berdasarkan dengan hadis ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, ya, inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim terhadap rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang seorang hamba itu jangan sampai keterlaluan, kebablasan dalam mengambil rukhsah ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga sekali lagi, orang yang keterlaluan dalam rukhsah akan ataupun dia sedang tidak mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma ta'ridul amri wan nahyi ya litashdidil ghali fa huwa kaman yatawaswasu fil wudu mutaghalian fi hatta yafutal waqt. Ya. Dan adapun dalam keadaan menghadapi perintah dan larangan, ya, dengan sikap tasydid, dengan sikap keras, al-ghali dan ghulu berlebihan. Nah, kalau tadi Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan orang yang bermudah-mudahan, keterlaluan, kebablasan dalam rukhsah. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin menyampaikan kepada kita orang yang justru sebaliknya, dia berlebihan, ekstrim. Ya. Tidak mau mengambil rukhsah. Masya Allah. Bahkan ekstrim sikapnya terhadap syariat yang memberikan rukhsah kepada seorang hamba. Adapun menghadapi perintah dan larangan dengan sikap yang keras dan hulu, bahwa kaman yatawaswasu fil wudu, contohnya seperti seorang yang selalu diderita dengan waswas dalam berwudu. Dalam berwudu dia terus waswas, ini sudah terkena belum ya semua wudu saya, atau wudu saya ini kok sepertinya kurang pas ini ya. Nah, tadi saya kentut atau enggak ya, keluar angin atau enggak ya, pipi saya sudah bersih atau belum ya tadi, sehingga wudunya terus dia tersibuk, terjadi waswas dalam dirinya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim orang yang ekstrim, orang yang berlebihan. Dalam keadaan kalau dia sudah yakin, yakin di sini barakallahu fikum, ketika dia sudah berwudu, jelas wudunya, yakin dia sedang, nyata fakta dia sedang berwudu, artinya ini keyakinan, ainul yakin bahkan di hadapannya dia berwudu. Maka apalagi yang membuat posisi asyak itu menjatuhkan keyakinan. Dalam keadaan yang namanya syak, ragu tadi masih was-was, masih belum melihat dengan pasti, masih dugaan, masih perasaan. Ya, sudah bersih belum tadi saya cebok ya? Sudah bersih ini belum? Ini kan masih dugaan. Ya. Tapi yang yakin dia lakukan, dia berwudu jelas, dia lihat. Maka posisi keyakinan ini harus didudukkan di atas segalanya, dari rasa was-was tadi, rasa keraguan tadi. Nah, ini kaidah dalam Islam. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, orang yang berlebihan justru dikatakan orang yang was-was dalam wudu. Bagus sebenarnya dia khawatir wudunya itu sah ataukah tidak, bagus, tapi berlebihan, wudu ekstrim, sehingga dia terus tersibukkan dengan wudunya, enggak yakin wudunya itu sah ataukah tidak, ya. Naam. Ya, hatta yafutal waktu, sampai lewat, luput waktu daripada sholat itu sendiri karena sibuk dengan wudu tadi. Ya, kelewat waktu bisa masuk jadi masbuk karena sibukkan dengan wudu tadi. Padahal dia berkesempatan untuk ya berjamaah di awal waktu bersama imam. Tapi karena waswas tadi mengharuskan dia terus sibukkan dalam permasalahan tersebut. Atau yuraddidu takbiratul ihram, atau dia terus mengulang-ulang takbiratul ihram karena waswas tadi ya, ila an tafutahu ma'al imam qira'atul fatihah, sampai terluputkan darinya bersama dengan imam untuk membaca suratul fatihah. Nah, wah ini sering kita lihat orang seperti ini ya, kayaknya ada yang kurang dari ya takbiratul ihram. Biasanya seperti ini yang berkeyakinan niat itu butuh dilafadzkan, sehingga dia sibuk melafadzkan niat dulu. Aduh, ini sholat apa ya, sholat dulu ya, sholat perlu dilafadzkan, tapi lafadznya kurang pas, dia terus masih sibuk lafadzkan. Ketika dia takbir, Allahu Akbar, usalli fardhu, belum pas, ulang ya subhanallah. Niat itu dalam hati, Allah berikan keringanan ini barakallahu fikum, tak perlu diucapkan. Nah, ya, ini orang yang ekstrim di dalam ya na'am takbiratul ihram. Au yakadu tafawutu, au yakadu tafutuhu ar-raq'ah, au yatashaddadu bil wara'i al-ghali hatta la ya'kula syai'a min ta'amin 'ammatil muslimin khasyatur atau khasyatan dukuli syubhati 'alaihi. Ya. Atau sampai-sampai dia luput daripada rakaat yang pertama, ini masuk pada takbiratul ihram tadi. Kemudian aw yatashaddad, atau dia keras fil wara', ya. Al-ghalib dia keras dalam menjaga dirinya, ya. Dan menjaga dirinya itu al-ghalil ghulu, berlebihan, hatta la ya'kula syai'an, sampai dia tidak mau makan sesuatu pun min ta'ami 'ammatil muslimin, dari makanan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Kenapa demikian? Khasyyata dukhuli syubhati 'alaihi, karena dia takut masuknya syubhat-syubhat, ya, kepada dirinya ataupun kepada makanan tersebut. Barakallahu fikum. Ada orang seperti ini, ya. Dia enggak mau makan, ya. Misalnya dia dapat hadiah, ya, ayam potong misalnya, ya, diberikan oleh tetangganya, dia tidak mau makan. Ini tadi baca bismillah enggak disembelihnya. Sampai seperti itu. Padahal kepada seorang muslim, dia harus pertama kali dia harus kedepankanlah husnul dzan, berprasangka baik kepada seorang muslim, karena dia adalah saudara kita dalam agama ini. Ya, enggak boleh ada rasa, apalagi masalah makanan. Ya, ketika diberikan oleh seorang muslim sesembelihan, ya, maka makanlah. Karena hukum asalnya seorang muslim itu pasti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ataupun mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Kita baca sedikit lagi. Walaqad dakhala hadzal wara'u al-fasid ala ba'd al-'ibbal alladhina naqasa hadhum ya min al-'ilmi hatta imtana'a an ya'kula shay'an min bilad al-muslimin. Nah. Ya. Dan sungguh dakhala hadzal wara'u fasid, sungguh benar-benar sikap berhati-hati menjaga diri ini, ya, yang secara fasid, yang secara rusak, artinya menjaga diri secara ekstrim, bukan sesuai dengan syar'i, ya, na'am, itu telah masuk kepada sebagian ahli ibadah al-ubbad, kepada sebagian ahli ibadah alladhi naqasa, ya, khadhum min al-ilmi, yang dia kurang bagiannya daripada ilmu, hatta sampai imtana'a, dia na'am mencegah, ya, dia mencegah dirinya an ya'kula syai'an, untuk memakan sesuatu min biladil muslimin, dari negeri muslimin. Sampai seperti itu. Ini seorang ahli ibadah tapi nafisu fil ilm, nafis kurang dalam sisi ilmu, ya. Wa kana yataqawwatu bima yuhmalu ilaih min biladil nasara, ya, subhanallah, ya. Tapi justru dia makan sehari-hari dari apa-apa yang dibawakan, yang dihadirkan, yang didatangkan oleh orang-orang Nasrani. Subhanallah. Ya. Wa yab'adu bil qasdi li tahsil dzalik. Ya. Bahkan dia memutus seseorang misalnya, ya, dengan tujuan ini, yaitu mengantar makanannya, memesan makanannya, ya, dari orang kafir, orang Nasara. Ya. Dan ini bukan, ini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan hal ini kejadian di zaman beliau. Barakallahu fikum. Ada seorang ahli ibadah yang naqisul ilm, yang kurang ilmunya, yang dia justru lebih tenang hatinya makan makanan yang dibuat, yang disajikan oleh orang-orang Nasrani, dibandingkan yang disajikan, dibuat oleh kaum muslimin. Ya. Biasanya yang seperti ini orang yang berpemahaman khawarij. Ya. Orang yang berpemahaman khawarij, yang dia tinggal di negeri kafir, di negeri orang-orang kafir, yang untuk negeri muslimin dia provokasi. Dia seorang tokoh, provokatornya duduk di negeri Nasara, duduk di negeri Nasrani, tapi dia provokator umat muslim. Jangan makan makanan muslimin, mereka semua sudah kafir, mereka keluar dari Islam disebabkan karena melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia di negeri kafir makan makanan dari orang kafir. Ya subhanallah. Ya, ada yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, dia ahli ibadah tapi naqisul ilmi, kurang di daripada ilmunya. Barakallahu fikum. Nah. Fa awqa'ahu al-jahlu al-mufridu, ya. Na'am. Wal ghulu az-za'idu fi isa'ati adh-dhanni bil muslimin. Ya. Maka ya, karena sebabkan kejahilan, ya, sikap jahil, ya, nah, yang keterlaluan, mukrit, sikap jahil yang keterlaluan, dan ghulu yang berlebihan, ya, sehingga dia terjatuh kepada berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan apa? Wa husni adhanni bin nasara, bahkan sebaliknya dia berprasangka baik kepada orang-orang Nasrani. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung, mohon perlindungan kepada Allah dari al-khudlan, dari yang ketidak, orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang khudlan. Kita berlindung daripada keadaan yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, inilah penjelasan daripada Imam Al-Qayyim, ya. Maka kita rangkum sedikit bahwasanya seorang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika dalam syariat ini mendapat rukhsah, dia keterlaluan lalainya dalam mengambil rukhsah tersebut. Kedua, orang yang berlebihan ekstrim dalam mengambil rukhsah tersebut, barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim mukmin yang berada di atas pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia berada di tengah-tengah, tidak ya ifrat wala tafrit. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, la ifrat wala tafrit. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.